الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masuk pada pada tabi' yang keempat. Rabi'an al-badalu. Qala babul badali idza umdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i rabihi. Kita selesai dari bab tauqid. Nah, dan bab tauqid bab yang mudah insyaallah panitia karena lafadznya tertentu. Tauqid maknawi. Nah, ada pun tauqid lafzi dengan pengulangan. Cuma dalam pengertian untuk tauqid lafzi ya jangan diulangi penyebutannya karena dalam bahasa Indonesia tauqidnya paling dalam bahasa kita betul-betul benar-benar sungguh gitu. Baik. Sehingga diperhatikan dalam menerjemahkan. Sekarang kita masuk pada tabi' yang keempat. Tabi' yang terakhir. Badal. Idza udila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i rabihi. Apabila satu isim diganti dari suatu isim atau fi'il dari suatu fi'il, maka dia mengikuti pada semua i'rabnya. Di sini Ibnu Qayyim pengarang Jamiyah langsung menyebutkan hukum badal. Tayyib, yaitu apabila suatu hal dia menggantikan hal yang lain, maka dia mengikuti dari sisi i'rabnya. Asyahu al-badalu ta'rifuhu huwa tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitah. Pengertian badal ikhwani fillah yaitu at-tabi' al-maqsud, yaitu satu tabi' yang dimaksudkan bil hukmi, yaitu tabi' yang dimaksudkan hukumnya tanpa ada perantara. Kalau kemarin-kemarin ikhwani fillah untuk apa? Na'at, kemudian atau kemudian tauqid afanifillah itu adalah apa? Sebagai pelengkap. Sebagai pelengkap. Tayyib melengkapi keterangan untuk apa? Untuk matbu'nya. Kalau na'at memperjelas dengan memberikan sifat tayyib, kalau ataf itu apa? Menambahkan. Kemudian apa? Tauqid menguatkan. Nah, sekarang badal ini adalah tabi' al-maqsud bil hukmi. Tayyib. Itu suatu tabi' yang memang hukumnya dimaksudkan, diinginkan tanpa ada wasithah. Tanpa ada perantara. Ai bainahu wa baina matbu'ihi fa kharaja al-maqtuf bi harfil 'athfi. Qala Ibn Malik al-Alfiyah at-tabi'ul maqsud bil hukmi bila wasitatin huwa al-musamma badala. Naam, yaitu tidak ada perantara antara badal dengan matbu'nya yaitu mubdal minhu, sehingga keluar dari pengertian ini maktuf. Kenapa ifanifina? Kalau atof juga dimaksudkan hukumnya cuma dengan perantara huruf atof, ya, dia menambahkan dengan perantara huruf atof. Misalnya ja'a zaidun wa amrun, memang apa? Amrun juga diinginkan hukumnya, ja'a zaidun wa amrun. Cuma apa? Dengan perantara taib, huruf, atau waw. Tapi untuk badal tidak. Misalnya apa? Ja'a Umar Abu Abdillah. Ja'a Umar Abu Abdillah. Nah, Abu Abdillah juga diinginkan. Hukumnya memang apa? Diinginkan. Dalam artian apa? Menjadi tujuan, bukan hanya sekedar dalam pensifatan. Jadi bisa ja'a Umar, ja'a Abu Abdillah. Nah, maka dalam konteks ini ikhwani fillah, kalau dua orang berarti ja'a Umar wa Abu Abdillah. Ini berarti dua orang. Tapi kalau satu orang dan Abu Umar, ya Abu Abdillah itu diinginkan sebagai badal, maka tidak perlu wasithah. Ja'a Umar, Abu Abdillah. Adapun contoh di sini misalnya mithaluhu adalal khalifatu Umar. Nah, tayyib adalah al-khalifah. Tayyib, khalifah itu telah berlaku adil. Khalifah itu telah berlaku adil. Kemudian nah, Umar sebagai apa? Kalau yang diinginkan ya khalifah, yang dimaksudkan adalah khalifah Umar, maka apa? Kita datangkan badal dengan menyebutkan Umar. Adalah khalifatu Umar. Berarti khalifah Umar, ya khalifah ya Umar itu yang dimaksud. Tayyib, telah berlaku adil. I'rabuhu adalah fi'lun madhi mabniun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab al-khalifatu fa'ilun. Umar badalun minal khalifati tabi'un lahu fi i'rabi. Umar badal dari khalifah mengikuti khalifah dari si i'rabnya. Waqad ata tafsiran wa tabyinan lahu. Dan dia datang sebagai apa? Penafsir dan penjelas bagi khalifah. Dan ini fungsi diantara fungsi badal. Ya kalau ditanya apa fungsi badal, diantaranya adalah sebagai apa? Penafsir dan penjelas. Ketika seorang mengatakan adalal khalifatu, belum terlalu jelas. Tapi kalau dikatakan adalal khalifatu Umar, oh iya, khalifah Umar telah berbuat adil. Jadi fungsi badal diantaranya adalah sebagai tafsir wa tabyin. Wa huwa al-maqsudu bil hukmi wa huwa al-'adlu. Dan itulah yang dimaksudkan dengan hukum yang ditetapkan dalam kalimat tersebut, yaitu apa? Keadilan. Nah, yaitu yang telah berbuat keadilan siapa? Ya, Umar. Memang dimaksudkan Umar. Berbeda dengan apa? Dengan tayyib, dengan na'at ikhwan fillah, dengan na'at misalnya. Seorang mengatakan adalal khalifatu na'am tayyib adalah khalifatu al-ula. Adalah khalifatu al-ula. Nah, khalifah yang pertama itu telah berbuat adil. Tayyib. Nah, al-ula ini dia ditentangkan hanya sebagai apa? Sebagai sifat untuk khalifah. Tayyib. Sehingga tidak bisa kita mengatakan apa? Adalah al-ula. Tidak bisa, ya tidak? Adalah al-ula. Berbeda dengan ini, kalau kita katakan adalah Umar, bisa tidak? Bisa. Nah, ini salah satu pembeda dengan na'at. Jadi, na'at pun memberikan apa? Memberikan fungsi penjelasan. Karena dia menjelaskan sifat. Cuman bedanya, kalau badal itu maksud bil hukmi, sedangkan na'at tidak. Baik. Wa innama dzukira lafdzul khalifati al-mubdalu minhu tamhidan. Dan hanyalah disebut lafadz khalifah, yaitu yang kedudukannya di sini sebagai mubdal minhu, sebagai tamhid, sebagai apa? Na'am, pengantar untuk bisa apa? Bisa sampai kepada inti, yaitu Umar. Karena yang ingin katakan adalah adalah Umar. Gitu. Jadi penekanannya pada Umar karena dia menjadi maksud yang dimaksudkan dengan hukum keadilan yang ditetapkan di sini. Paham? Jadi ini badal khanifillah at-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitah. Dari keempat tawabi', kalau na'at mudah, kemudian apa? Kemudian ataf juga mudah, kemudian taukid juga mudah khanifillah. Badal ini yang butuh apa? Yang butuh na'am banyak diperhatikan ya. Badal butuh banyak diperhatikan. Anwa'ul badal, jenis-jenis badal. Qala al-musannif wa huwa arba'atu aqsam, dan badal ini ada empat jenis. Atau sebelumnya perhatikan dulu catatan kaki nomor 2. Qad yumdalu wa qad yumdalu al-fi'lu min al-fi'li nahu qawlihi ta'ala wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzab. Tayyib, yudha'af di sini sebagai apa? Badal dari apa? Dari wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af, berarti apa? Badal dari yalqa. Jadi apa? Badal itu bisa berupa fi'il alhamdulillah. Fi'il menggantikan fi'il. Bisa isim menggantikan isim. Nah, dan ini memang apa? Lebih sulit daripada apa? Tawafi' sebelumnya dalam prakteknya. Nah, apakah diperhatikan? Wa huwa arba'atu aqsam, dan badal ini ada empat macam. Badalu syai' min asy-syai', wa badalu al-ba'di min al-qul, wa badalu al-ihtimal, wa badalu al-qalab. Nahwa qawlika qama Zaidun akhuka wa aqultu ar-raghifa thuluthahu wa nafa'ani Zaidun 'ilmu wa ra'aytu Zaidan al-farasa aradta an taqula al-farasa fa ghalibta fa abdalta Zaidan minhu. Baik. Ada empat macam. Yang pertama yang panibila badalul syai' min asy-syai'. Yang kedua badalul ba'd min al-qul. Yang ketiga badalul ihtimal, dan yang keempat badalul walad. Contohnya disebutkan di sini, akan dibahas dalam syarah. Kita langsung saja baca syarahnya sekalian contoh yang disebutkan di dalamnya. Asy-syarhu tsumma syara' al-musannifu fi bayani aqsamil badal. Kemudian musannif mulai menjelaskan tentang jenis-jenis badal. Wahiyya arba'atu aqsam, dan itu ada empat jenis. Ahaduha badalu syai' min asy-syai'. Ya, badal syai' min asy-syai' dinamakan juga ikhwanifillah dengan badalul qul min al-qul. Ya. Badalu syai' min asy-syai' sama seperti badalul qul min al-qul, yaitu badal sesuatu dari sesuatu, yaitu badal keseluruhan dari keseluruhan, sama. Maksudnya apa? Ay badalu syai'in min syai'in musawin lahu fil makna. Yaitu badal dari sesuatu ya. Yang apa? Yang sama maknanya, alhamdulillah. Yang sama maknanya. Badalu syai'in min syai'in musawin lahu fil makna. Yaitu suatu badal dari sesuatu yang sama maknanya. Yang dimaksud sama dari si makna apa? Bi antakuna dzatul badali hiya dzatul mubdali minhu. Di mana dzat badal itu adalah dzat yang dibadali. Mubdal minhu itu na'am, yang digantikan. Berarti ada badal, ada mubdal minhu. Kalau dulu pada ataf ada maktuf, dan apa satunya? Apa akbar? Maktuf, maktuf, Alaih, ada na'at, ada apa Siddiq? Ada na'at, ada man'ud. Naam. Ada taukid, ada apa Ridwan? Mu'akkad. Sekarang ada badal yang menjadi tabi' dan matbu'nya apa namanya? Apa Abdul Bar? Badal tabi'nya, matbu'nya dinamakan mubdal minhu. Nah, nah kalau jenis yang pertama badal syai' min syai', badal dan mubdal minhu ikhwan fillah zatnya satu. Kalau itu orang ya orangnya satu. Itu loh. Contohnya tadi. Misalnya apa? Ja'a Siddiq Abu Abdurrahim. Ja'a Siddiq Abu Abdurrahim. Siddiq sama Abu Abdurrahim bedanya apa? Hah? Orangnya satu atau dua? Satu orang. Jadi Siddiq ya Abu Abdurrahim itu. Itu namanya badalu syaikh minas syaikh. Baik. Seperti dalam contoh di sini, adalah khalifah atau Umar. Khalifah yang dimaksud ya Umar itu. Umar ya khalifah itu. Zatnya satu. Paham? Tidak ada tempat kalian. Ceritakan yang lain tidak ada. Atau ada kekurangan. Nah itu dilengkapi. Kayaknya ditambah penjelasan saja di sini. Nah, ya. Wa yusamma indal jumhuri badala kullin min kullin. Dan dinamakan badal jenis yang pertama ini di sisi jumhur dengan badal kullin min kull. Yaitu badal kull min kull. Ya. Jangan mikul-mikul tapi badal kull min kull. Nahu qawlihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perhatikan ihdinas siratal mustaqim. As-sirata sebagai apa kedudukannya di sini? Apa kedudukannya? Amir. Hah? Ihdinas siratal mustaqim. As-sirata kedudukannya sebagai dari yang pertama dulu, ihdinas siratal mustaqim. Kita baru di sini. As-sirata sebagai apa kedudukannya? Maf'ulun bih. Al-mustaqimah na'at, ya. Al-mustaqimah sebagai na'at. Kemudian di ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nah, sirata yang kedua ini dia adalah badal. Kenapa? Karena nah, siratal mustaqim, ia siratnya orang-orang yang diberi nikmat. Jalannya orang-orang, jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Itu maksudnya. Wa kalimatu sirata ath-thaniyatu badalu kullin min as-siratil ula. Maka kata sirat yang kedua itu adalah badal kull. Badal keseluruhan dari sirat yang pertama. Kenapa? Li'anna siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim huwa 'ainuhu as-siratul mustaqim. Dikarenakan jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka itu adalah apa? Ya, siratul mustaqim itu sendiri. Ya. Jadi siratul mustaqim ya siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Paham? Wa lahu dzalika, dan yang semisal itu yang lebih mudah. Naam. Seperti contoh qama zaidun akhuka. Dalam matan qama zaidun akhuka. Fa kalimatu akhuka badalun min zaidin. Naam, badal apa? Badal kullin min kull. Atau nama lainnya apa? Wasya. Badal syai' min syai'. Kenapa? li'annal akha huwa nafsu Zaidin, dikarenakan saudaramu itu adalah apa? Zaid itu sendiri. Baik. Ini pada jenis yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, atsani badalu ba'din min kull. Badal sebagian dari keseluruhan. Jadi dia pengganti sebagian saja dari keseluruhan yang diganti, maksudnya. Wa huwa an yakuna fihil badalu juz'an minal mubdali minhu. Yaitu nam an yakuna fihil badalu juz'an minal mubdali minhu. Di mana badal nah adalah bagian dari mubdal minhunya, yaitu hanya bagian saja. Kalau tadi yang pertama keseluruhannya, kalau ini ba'din minkul, yaitu sebagian dari keseluruhan. Nahu kumil laila illa qadila nisfahu. Ya, kumil laila illa qadila, berdirilah nah untuk sholat malam, illa qalila, kecuali sedikit saja untuk tidur. Maka kemudian diberi penjelas lagi dengan badal nisfahu awin kus minhu qalila, setengahnya atau kurang dari setengah sedikit. Fakalimatu nisfahu badal ba'din minal lain. Karena apa? Setengah itu adalah bagian dari keseluruhan apa, Rifki? Hah? Malam. Ya. Qumil laila, berdirilah semalam. Kemudian apa badannya? Nisfahu, setengahnya. Tidak harus semuanya, tapi setengahnya. Atau kurang sedikit. Awingkus minhu qalila. Auzid alaihi, atau tambah atau lebih dari setengah. Tidak apa. Ya, sehingga kalimat nisfahu badal ba'din minal lain. Kenapa li'anna nisfa juz'un minal lain? Dikarenakan nah, setengah itu bagian dari satu malam. Wa nahwu qaulika, dan contoh untuk badal ba'din minkul perkataanmu akal turrogifa tulutahu. Apa maknanya? Akal turrogifa tulutahu akbar. Aku makan apa rogif? Hah? Roti. Ya, aku memakan roti itu sepertiganya. Aku memakan roti itu sepertiganya. Berarti apa? Intinya yang dimakan roti keseluruhan atau cuma sebagian? Sebagian. Nah, kata tulu tahu ini adalah badal ba'din mingkuli, karena dia sebagian saja dari keseluruhan rohib. Paham? Dan yang menjadi inti, apakah akal tu rohib atau akal tu tulusan rohib? Sekarang perhatikan Abang Dilbar. Telah kita ketahui tadi bahwasannya badal itu adalah apa? At-tabi' al-maksud bil-hukmi. Ya, yang dimaksudkan dengan hukum itu. Nah, sekarang hukumnya adalah makan. Di sini hukumnya makan. Tayyib, aku makan rohib, aku makan roti. Cuman ternyata enggak semuanya. Maka ditekankan dengan badal, akal tu rohiba tulutahu, agar tidak salah paham. Aku makan roti sepertiganya. Berarti hukum makan ini makan roti semuanya atau makan sepertiga? Makan sepertiga tok. Nah, ini maksud dari apa? Al maksud bil hukmi. Jadi maksudnya sebenarnya pada tulutahu, ya tidak? Bukan pada rohibnya. Rohib ini hanya sebagai muqaddimah. Paham? Nah, untuk badal ba'dan minkul ini jelas sekali. Nah, jelas sekali penalaran untuk pengertian badal. Ya, akal tu rohibah tulutahu. Wa ajabani Zaidun yaduhu. Ya, ajabani Zaidun yaduhu. ya, menakjubkanku si Z itu tangannya, tangannya panjang, daya ke tangannya besar. Wa'ajabani Zaidun yaduhu. Berarti yang menakjubkanku itu bukan Z secara keseluruhan tapi tangannya. Fakullun min thuluthahu wa yaduhu badalu ba'din minkul. Maka masing-masing dari thuluthahu dan yaduhu adalah badal ba'din minkul. Paham sampai di sini? Dua jenis badal. Paham belum Pak Fiyar? Hah? Badal ada empat jenis. Kita baru mengambil dua. Ya, badal kul minkul dan badal ba'din minkul. Tayyib. Sekarang buat nah untuk dua jenis badal ini. Allah telah mengutus Musa anaknya Imran sebagai rasul. Allah telah mengutus anaknya Musa, anaknya Imran sebagai rasul. Aku telah membaca kitab itu seperempatnya. Aku telah membaca kitab itu seperempatnya. Yang ketiga telah datang para pasukan, telah datang para pasukan itu setengahnya. Kami dan peperangan, telah datang para pasukan itu setengahnya. Kami dan peperangan. Terakhir, rumah ini dijual. Rumah ini dijual. Tanya, mana badan dan badan minumnya ditentukan kemudian jenisnya apa? Barakallahu minkum.